Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وآخر الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشار الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الحمد لله atas izin Allah Subhanahu wa taala. Di sore hari ini kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menghadiri majalis ilmu, majalis zikir. Mudah-mudahan amalan yang sedang kita jalani ini menjadi penghapus dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala dengan amalan yang sedang kita amalkan ini semakin memperberat timbangan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka insyaAllah di sore hari ini kita akan membaca kitab Majalis Syahr Ramadan Al-Mubarak, Majlis As-Sabi'u, majlis yang ketujuh, Fi Fadli Tilawatil Quran. Fadilah ataupun keutamaan Tilawatil Quran, ketika tilawah Al-Quran, membaca Al-Quran. Berkata Al-Syeikh Shalih Fauzan Hafizhahullah Ta'ala, alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Fa hadha bayanu fadl Qur'an al-'azim. Maka dengan ini menjelaskan tentang keutamaan Al-Qur'an al-'azim. Wa fadlu tilawati wal ikthari min dhalik. Demikian pula keutamaan membaca serta al-ikthar min dhalik, memperbanyak untuk membaca Al-Qur'an al-Karim. Fa innal Qur'ana huwa kalamullah subhanahu wa ta'ala. Karena Al-Quran itu adalah kalamullah, firman-firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Alladhi takallama bihi haqiqatan wa sami'ahu Jibrilu wa tahammalahu min indillah wa ballagahu li Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wahyan wa ballagahu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam li ummatih. Yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala berbicara dengannya, yaitu berkalam dengannya secara hakikat, yang Jibril mendengarkannya, kemudian Jibril membawanya dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu kemudian dia menyampaikan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam wahyan, sebagai wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikannya kepada umatnya. Ya, demikianlah silsilah kejadian wahyu Allah Subhanahu wa taala. Jibril alaihi salatu wassalam mendengarkan dari Allah, maka kemudian setelah itu dia membawanya dan menyampaikannya kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai wahyu, dan setelah itu Rasulullah kemudian menyampaikan kepada umatnya. Wa tanaqalat ummatu jailan ba'da jailin, maka umat ini menerimanya atau menukilkannya generasi demi generasi. fahuwa kitabullah ladzi la ya'tihil batil min baini yadayhi wala min khalfihi. Yang mana kalamullah Al-Qur'anul Karim ini adalah kitabullah yang tidak terdapat di dalamnya kebatilan. Min baini yadayhi wala min khalfihi, baik yang ada di depannya ataupun yang ada di belakangnya. Ya, Al-Qur'an semuanya hak. Al-Qur'an semuanya petunjuk. Al-Qur'an semuanya bimbingan bagi manusia, pedoman hidup bagi seluruh hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Tanzilun min hakimin hamid, yang mana turun dari yang maha bijaksana yang lagi maha terpuji. Ya, yaitu dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Wa huwal huda wan nur wal furqan wad diya war rahmah. Dan Al-Quran ini adalah sebagai al-huda, sebagai petunjuk, wan-nur sebagai cahaya, wal-furqan sebagai furqan, pembeda antara yang hak dan yang batil, wad-diyaun dan sebagai cahaya, warahmah dan sebagai kasih sayang. Wahwa siratul mustaqim, dan Al-Quran ini adalah jalan yang lurus. Ya, siratul mustaqim, jalan yang lurus. Takaffalallahu subhanahu wa ta'ala bihifdzih, maka Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada hamba-hambanya agar mereka menghafalkannya. Fala yatatarraku ilaihi abthun wala tahrifun wala tabdilun wala taghyir. Maka Al-Quran diturunkan bukan karena sia-sia, dan tidak pula tahrif Al-Quran bukan untuk ditahrif, dipalingkan, dan tidak pula untuk tabdil, diganti, wala taghyir, dan dirubah. Bal yabqa kama anzalahu Allah subhanahu wa ta'ala hidayatil khalq. Bahkan Al-Quran akan tetap kekal sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala yang menurunkannya untuk hidayah bagi makhluknya. Ya, itulah bimbingan Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika manusia berusaha untuk mempelajarinya, berusaha untuk mengamalkannya, maka kebaikan akan terus mengalir kepada pemiliknya. Demikianlah Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Al-Hijr ayat 9. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya kamilah yang menurunkan al-dzikr, menurunkan Al-Quran. Wa inna lahu lahafidun, dan sesungguhnya kamilah yang akan menjaga Al-Quranul Karim. Petunjuk dan pedoman dari Allah subhanahu wa ta'ala, Allah yang menurunkan, dan sekaligus Allah subhanahu wa ta'ala yang terus menjaga keaslian, kesucian Al-Quranul Karim. Fayabuqa kama anzalahu Allah ghaddan tariyan ila ayyarfa'ullah fi akhir zaman. Maka akan terus ada sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menurunkannya. Allah yang terus menjaga, Allah yang terus memelihara. Wa ilaihi ya'udu fi akhiri zaman, dan ketika di akhir zaman Al-Qur'an ini akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Al-Qur'an akan kembali dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala ketika di akhir zaman. Fa yurfa'u minal masahif min suduri rijal, maka akan diangkat dari mushaf-mushaf, ya, dari lembaran-lembaran yang ada ini, semua akan diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, tulisan-tulisannya akan dihapus, akan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan akan diangkat pula dari dada-dada manusia. Manusia dahulu yang menghafal Al-Quran, maka ketika pada yaumul qiyamah Allah subhanahu wa ta'ala akan mengangkatnya. Nah, hal ini berdasarkan hadis Ibnu Mas'ud yang diriwayatkan oleh Ad-Darimi rahimahullah. Fa'ina fi akhiriz zaman yurfa, maka sesungguhnya Al-Qur'an ini di akhir zaman akan kembali diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Fa minhu bada'a anzalahu Allah azza wa jal wa ilayhi ya'udu fi akhiriz zaman. Maka darinya lah Al-Qur'an ini datang. Allah yang menurunkannya dan kepadanya lah Al-Qur'an akan kembali di akhir zaman. Fayurfa'u minal masahif wa min sudur. Naam. Wadhalika inda qiyamis sa'ah. Dan ini terjadi di saat akan bangkitnya yaumul qiyamah. Naam, akan terjadinya hari kiamat. Maka Al-Quran ini akan diangkat kembali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Famadama hadzal Quran baqiyan fannasu bi khairin. Maka ketika Al-Quran ini masih ada, ya, maka manusia akan tetap berada di atas kebaikan. Yarji'una ilaihi, sehingga mereka bisa merujuk kepadanya. Wa yaqtadu nabi, dan mereka menjadikan sebagai bimbingannya. Wa ya'malu nabi, dan mereka beramal dengannya. Wa yahkumu bainahum, dan mereka memutuskan apa yang ada pada diri mereka dengan Al-Qur'an. Fa idza rufiya fasadat halul alam. Tetapi jika Al-Qur'an ini sudah diangkat oleh Allah, sudah dihapus dari mushaf-mushaf, sudah dihapus dari dada-dada manusia, ya, fasadat halul alam, maka kondisi alam ini akan menjadi rusak. Ya, di saat itulah akan bangkitnya yaumul qiyamah. Nas'alullah al-afiyah wa halla bihim ad-dammar. Maka kita memohon kepada Allah al-afiyah, keselamatan. 6. Ya, meminta kepada Allah keselamatan dari berbagai macam bencana dan malapetaka. Wa hadzal Qur'an anzalahu Allah jalla wa ala litilawati wal amal bih. Dan Al-Qur'an ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dibaca dan untuk diamalkannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladhina yatluna kitaballahi wa aqamussalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur liwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Fatir ayat 29 dan ayat 30. Sesungguhnya orang-orang yang mereka membaca kitabullah wa aqamussalah, dan menunaikan salat, dan mereka menginfakkan dari apa yang mereka mendapatkan rezeki, sirron wa alaniyah, baik secara rahasia ataupun secara terang-terangan, yang mereka mengharapkan tijaratan lan tabur, mengharapkan perdagangan lan tabur yang tidak ada ruginya. Naam, mengamalkan amal soleh berupa tilawatul Quran, iqamus shalah, wal infaq. Ya, ini suatu perdagangan yang tidak ada ruginya. Agar Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan pahala-pahala mereka dan semakin ditambahkan kepada mereka min fadli, keutamaan-keutamaannya. Dan sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Syakur. Maha Syukur. Wa huwa khatimatul kitabi samawiyah. Dan Al-Quran Karim ini adalah penutup kitab-kitab samawiyah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah pernah menurunkan Zabur. Allah pernah menurunkan Taurat. Allah pernah menurunkan Injil. Allah pernah menurunkan As-Suhuf, lembaran-lembaran. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran sebagai penutup kitab-kitab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Wa huwa a'dhamuha wa ajalluha. Al-Quran ini adalah kitab yang paling agung dan paling mulia. yahkum alaiha wa yahi wa yuhayminu alaiha wa yusaddiqu ma fiha min haqqin wa yuraddu ma fiha min tahrifi wa tabdilin. Dan muhkam, ya, jelas apa yang dalam Al-Quran, dan Al-Quran ini terjaga, terpelihara, dan di dalamnya penuh dengan hak, serta membantah apa yang dalam Al-Quran tahrifin wa tabdil, ya, tahrif, penyimpangan, wa tabdil, dan perubahan. Inna hadzal Quran yaqussu ala bani Israel aktsara alladzi hum fihi yakhtalifun wa innahu lahudaw wa rahmatul lil mu'minin. An-Naml ayat 76 dan 77. Sesungguhnya Al-Qur'an ini menceritakan tentang orang-orang Bani Israel yang mana mereka hum yakhtalifun, mereka banyak berselisih, banyak ikhtilaf. Dan sesungguhnya Al-Qur'an hudan, sebagai petunjuk, warahmah, dan sebagai kasih sayang, lil mu'minin, bagi mu'minin. Wa anzalna ilaikal kitaba bilhaq musaddiqan lima baini yadayhi minal kitab wa muhaiminan alaih. Al-Ma'idah ayat 48. Dan kami menurunkan kepadamu Al-Kitab bilhaq, dengan hak, ya, yang membenarkan, baina yadayhi, apa yang ada di hadapannya, dari kitab-kitab, wa muhaiminan alaih, dan kitab yang betul-betul terpelihara, terjaga. Fa inna Allah subhanahu wa ta'ala dhamman hadzal Qur'an, maka sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala terus menjaga Al-Qur'an ini. Malai matadhamman ghairi minal kitab, yang mana tidak terjaga dari kitab-kitab yang lain. Allah tidak menjaga kitab-kitab yang lain, tetapi Al-Qur'anul Karim terus akan dijaga dan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa fihi tauhidullah azza wajal, maka di dalam Al-Qur'an berisi tentang tauhid azza wajal. Ya, beribadah hanya kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah sedikit pun. Betul-betul menyerahkan seluruh ibadahnya, seluruh amal solehnya hanya mengharapkan wajah Allah subhanahu wa ta'ala, tidak dipalingkan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Wa fihi akhbarul madi, maka di dalam Al-Quran ini terdapat berita-berita yang telah lampau dari umat-umat terdahulu, dari Nabi Adam, Nabi Nuh, naam, Nabi Ibrahim, nabi-nabi sebelumnya, atau berita-berita sebelumnya. Wa akhbarul mustaqbal fi akhir dunia, dan di dalam Al-Quran ini juga ada berita-berita yang menyebutkan tentang perkara di masa depan, ya, tentang akhirnya dunia, ya, bagaimana dunia ini akan berakhir. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quran, fihi naba'u ma qablakum wa khabaru ma ba'dakum, dan juga berita-berita tentang yaumul qiyamah. Ada semua di dalam Al-Quranul Karim. Di dalamnya ada berita sebelum kalian dan berita setelah kalian. Wa fihi bayanul ahkam syar'iyyah, maka di dalam Al-Quran ini ada berita-berita tentang hukum-hukum syar'i. Wal hukmu bainan nas fi mukhtalafu fih, hukum-hukum apa yang ada di antara manusia yang mereka berselisih padanya. Wa bayanul haqq minal batil, di dalam Al-Quran ini, ya, menjelaskan al-haq dari yang batil. Fahuwal furqan, dan ini disebut dengan al-furqan, ya, bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Li'anna yufariku bainal haq wal batil, karena sungguhnya Al-Furqan, Al-Quran, itu bisa memilah membedakan mana hak dan mana yang batil. Wa fihi al-qasas, dan di dalam Al-Qur'an ini menceritakan tentang kisah-kisah kejadian umat terdahulu, baik umat-umat yang bertakwa ataupun umat-umat yang tidak bertakwa. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kondisi-kondisi mereka. Naam. Qasasul awwalin wa khabarul umami sabiqah, kisah-kisah orang-orang terdahulu dan berita-berita umat-umat yang telah lewat. Wa akhbarur rusul, dan berita-berita tentang para rasul. Wa akhbaru man amana bihim, berita-berita tentang orang-orang yang beriman di antara mereka. Wa akhbaru man kadzdzabahum, dan berita-berita tentang orang yang mendustakan dari mereka. Wa ma halal bil mukadzibin, wa ma akramallahi bihi at-ta'in minan nasri wa tayyidi wa dhuhuri ala man khalafahum. Allah Subhanahu wa taala memuliakan orang-orang yang taat dengan memberikan pertolongan kepada orang-orang yang menyelisih mereka. Wa fihi al-amtsal wal ibru, dan di dalam Al-Qur'an ini ada contoh-contoh dan ibrah yang bisa diambil pelajaran. Wa fihi al-mawa'id, di dalam Al-Qur'an ini ada mawa'id, mau'idhah, mau'idhah, nasihat-nasihat, peringatan-peringatan. Wa fihi awsaful jannah, di dalam Al-Qur'an disebutkan pula tentang sifat-sifat surga, ya, yang disiapkan bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa awsafun nar, dan dalam Al-Qur'an juga memberitakan tentang sifat-sifat an-nar yang disiapkan bagi orang-orang kafir, orang-orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa fihi sifatul mu'minin wa sifatul munafikin wa sifatul kuffar, dan di dalam Al-Qur'an ini juga berita tentang sifat-sifatnya mu'minin. Adillatin alal mu'minin, yang mana sifat-sifat mu'minin mereka saling rendah hati bersama mu'minin yang lainnya, saling berkasih sayang dengan mu'min yang lainnya. Demikian pula sifatul munafikin disebutkan dalam Al-Qur'an, wa sifatul kuffar juga sifatnya orang-orang kafir. Kullu dhalik mawjudun fil Qur'an, dan seluruhnya itu ada di dalam Al-Qur'an. Ya, seluruhnya ada di dalam Al-Qur'anul Karim. Wa aktsaru minhu wa fihi al-wa'd wal-wa'id, dan yang lebih banyak lagi dari itu. Maka di dalam Al-Qur'an pula terdapat al-wa'd wal-wa'id, janji dan ancaman. Naam, ancaman bagi orang-orang yang tidak bertakwa kepada Allah. Mereka akan dimasukkan ke dalam neraka jahannam wal-iyadu billah, dan kekal di dalamnya. Janji bagi orang-orang yang bertakwa, mereka akan dimasukkan ke dalam surga, kekal di dalamnya yang penuh dengan kenikmatan. Wa fihi minal ulumi ma ya'lamuhu illa Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Qur'an itu ada ilmu-ilmu, ya, ada ulum-ulum yang tidak ada mengetahuinya kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ilmu tentang perkara yang gaib. Ya, Allah yang mengetahui, manusia tidak ada satu pun yang mengetahui. Fa innahu istamala minal ulumi ala ma ya'lamuhu illa Allah, dan di dalamnya mengandung dari berbagai ilmu, ya, yang mana ilmu itu tidak diketahui kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Fihi tauhid wal aqidah wa bayanu asma'i wa sifatih. Di dalam Al-Qur'an juga terdapat tauhid dan akidah. Ya, terdapat tentang tauhid akidah dan penjelasan tentang asma' wa sifat dan perintah untuk beribadah kepadanya dan meninggalkan ibadah selainnya. Wa fihi at-tahdhir min asy-syirk, dan di dalamnya pula, ya, ada peringatan dari perbuatan syirik, tahdhir, ya, dari perbuatan syirik. Wa bayanu anwa'i syirik, dan penjelasan tentang jenis-jenis kesyirikan. Wa bayanu kulli ma yata'allaqu bil imani billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitab wan nabiyyin, dan menjelaskan setiap apa yang berkaitan dengan keimanan kepada Allah dan hari akhir, keimanan kepada malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, nabi-nabinya. Wal imani bil qadri khairi wa syarri, dan keimanan terhadap takdir yang baik ataupun yang buruk. Fihi arkanul iman, maka di dalam Al-Qur'an itu keterangan tentang rukun-rukun iman. Wa arkanul Islam, dan tentang rukun-rukun Islam. Wa fihi minal ulumi wal akhbari wal qasasi wal amsali wal ibri wal mawaid ma la yuhitu bihi illa Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di dalam Al-Qur'an itu berbagai ilmu dan berita serta kisah-kisah, contoh-contoh dan ibrah dan nasihat-nasihat. Tidak ada yang bisa meliputi menjangkau dengannya kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Walakin kullu 'alim ya'khudhu minhu biqadri 'ilmihi. Akan tetapi setiap orang yang alim, dia akan mengambil atau mengetahui sesuai kadar keilmuannya. Wa majhalu aktsar wa aktsar, sementara orang yang jahil terhadap Al-Qur'an itu banyak dan banyak lagi. Fa innahu barun la taqidu ma'lumatuhu wa la yuhatu bi asrarihi. Karena sesungguhnya ya Al-Qur'an itu adalah lautan. Naam, tidak ada yang bisa menjangkau seluruhnya dan tidak ada yang bisa meliputi seluruhnya. Li'annahu kalamul azza wa jalla, karena itu adalah firman-firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa fadlu ala syairil kalam ka fadlillahi ala khalqihi. Dan keutamaan Al-Qur'an atas seluruh keutamaan kalam-kalam yang lain sebagaimana keutamaan Allah Subhanahu wa ta'ala atas seluruh makhluknya. Maka berkata Shalih Fauzan, wa qad ja'a targhib bi tilawati wal iksar min dalik. Maka sungguh telah datang perintah atau anjuran untuk memperbanyak membaca Al-Qur'an. Wa tadabburi wal amali bih, dan banyak mentadaburi dan beramal dengannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kitabun anzalna ilaik mubarakun liyadabbaru ayati wa liyatadhakkar ulul albab. Suatu kitab yang kami menurunkannya kepadamu, mubarakun, yang penuh berkah, agar ditadaburi ayat-ayatnya dan agar menjadi peringatan bagi ulul albab, bagi orang-orang yang berakal. Falaisal ghurdu min mukmin qiraati mujarrid mururi 'alal ayat wa khatmil qur'an 10 marrat aw 20 marrah. Maka yang dimaksud di sini ketika memperbanyak membaca Al-Qur'an ya, bukan hanya sekedar membaca, melewati ayat-ayat dan menghatamkan Al-Qur'an 10 kali atau 20 kali. Laisa hadzal maqsud, bukan ini yang dimaksud. Ya. Wal maqsud huwa al-intifa' bil Qur'an. Tetapi maksudnya ketika dia membaca Al-Qur'anul Karim, dia bisa mengambil intifa', mengambil manfaat, mengambil faedah dari Al-Qur'an. Wal amalu bil Qur'an, dan betul-betul ketika dia sudah membaca Al-Qur'an, mentadaburinya, mengamalkan Al-Qur'an. Naam. Jadi, apa yang dia sudah baca, apa yang dia sudah pahami, maka setelah itu dia mengamalkannya. Walakin at-tilawata wasilatun ilal ilm, ilal amal. Akan tetapi dengan cara dia membaca, menjadikan itu sebagai wasilah untuk beramal. Maka watilawatu amalun solihun, maka ketika membaca Al-Quran inilah amalan soleh. Terlebih kita di bulan Ramadan yang seperti ini. Naam, maka kita menyempatkan waktu untuk memperbanyak tilawatul Quran, karena demikian besar pahala yang Allah Subhanahu wa ta'ala akan berikan kepada mereka. Lakin la yaqtasiru ala tilawa bal labuda minal amal. Akan tetapi jangan hanya sekedar dibaca, tetapi juga ya konsekuensinya dia harus beramal. Labuda minat tadabur, maka mesti juga dia mentadaburi. Labuda minat tafakur min ma'anih, maka mesti juga dia tafakur, memikirkan apa yang di dalamnya dari makna-maknanya. Hatta yantafiyal abdu bikalamil azza wa jalla, sehingga betul-betul bermanfaat bagi hamba itu ketika dia membaca kalamullah. Wa qad jaa'a fil hadis, dan sungguh telah datang dalam hadis, anna man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanatu bi asyri amthaliha la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikeluarkan oleh Tirmidzi, Nabi menyebutkan barang siapa yang membaca satu huruf dari Kitabul Azza wa Jal, maka dia akan mendapatkan hasanah, satu kebaikan. Dan satu kebaikan akan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan yang semisalnya. Tidaklah saya mengatakan alif lam mim satu huruf, akan tetapi alif itu sudah satu huruf, lam itu satu huruf, dan mim itu satu huruf. Jadi ketika kita membaca alif lam mim itu sudah 3 huruf. Tiap satu huruf satu kebaikan dan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Maka bagaimana kalau kita membaca suratul Fatihah? Sudah berapa huruf yang kita dapat? Ya, pahalanya di Allah Subhanahu wa taala. Wa bi kulli harfin hasanah wa bi kulli hasanatin 10 hasanat. Dan setiap satu huruf itu satu kebaikan. Dan satu kebaikan akan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Maka inilah Al-Quran, ya, yang ketika seorang membacanya maka akan bernilai ibadah dan akan mendapatkan ganjaran pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka janganlah kita menyanyiakan Al-Quran, jangan kita mengetahui isi Al-Quran, mengetahui kandungan Al-Quran, kemudian kita menyelisihinya. Ya, justru kita menyimpan dari Al-Quran. Seperti dalam Al-Quran dilarangnya kita namimah, ya, mengadu domba, dilarangnya kita ghibah, menceritakan keburukan orang lain. Al-Quran melarang kita, kemudian ternyata kita justru sebaliknya, namimah, ghibah, terus kita lakukan. Maka ingat akan sabda Nabi SAW yang diriwayatkan Abi Malik Al-Asy'ari, bahwa Nabi SAW menyebutkan dalam riwayat Muslim, Al-Quran hujjatun laka wa alaik. Al-Quran itu akan menjadi hujjah bagimu, akan menjadi penolong bagimu ketika Al-Quran itu betul-betul diamalkan. Tetapi Al-Quran itu akan menjadi hujjatun alaik, akan membinasakanmu bila mana engkau menyelisihi Al-Quranul Karim. Maka hati-hati kita, ya, ketika kita sudah tahu dalam isi Al-Quran kemudian kita menyelisihinya, maka Al-Quran itu yang akan membinasakan kita. Tetapi bila mana kita beramal persis dengan Al-Quran, maka pada yaumul kiamah Al-Quran itu akan menjadi penolong kita. Tetapi bila mana kita menyelisih Al-Quran yang sudah kita ketahui, di antaranya perkara tadi, ghibah, namimah, perkataan dusta, tuduhan dan yang lainnya, ya, maka ini hujjatun alaik, hujjah bagi anda, ya, yang ini akan membinasakan kita, wal iyadu billah. Dan kita selalu kembali kepada Al-Quran, selalu beramal dengan Al-Quran, selalu berusaha menyelesaikan amalan kita dengan Al-Quran. Jangan sampai kita berpaling dari Al-Quran. Allah menyebutkan, wa man arad an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dzangka wa nasyuru yaumal qiyamati a'ma. Barang siapa yang berpaling dari Al-Quran, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang sempit dan dia dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan buta. Nah, ini akibat orang yang berpaling dari Al-Quranul Karim. Allah akan berikan kepada mereka kehidupan yang sempit, wal iyadu billah. Naam. Maka membaca Al-Quran ibadah. Setiap huruf yang kita baca mendapatkan ganjaran dan dilipat gandakan 10 pahala. Naam. Dan kita berusaha untuk mentadaburi, ya, untuk mendalami. Kemudian setelah kita mendalami, mentadaburi, kita amalkan. Jangan sebaliknya. Kita sudah mentadaburi, sudah mengetahuinya, kemudian kita menyelisihinya, maka hati-hati. Yang disebut oleh Nabi, hujjatun alaik, maka Al-Quran itu akan menjadi bumerang, ya, akan menjadi penghancur kita, penghancur diri kita, disebabkan kita menyelisih isi-isi Al-Quran. Ya, Al-Quran akan menjadi penolong bagi kita bila mana kita menyesuaikan amalan kita dengan Al-Quranul Karim. Nah, kita berusaha sekuat tenaga kita, sekemampuan kita, selalu dengan Al-Quran. Barangkali ini yang bisa kita baca, semoga memberikan faedah kepada kita, ya, untuk memperbanyak waktu-waktu kita dengan membaca Al-Quran, memperbanyak waktu kita dengan zikrullah, memperbanyak waktu kita dengan bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pula seorang istri berkhidmat kepada suaminya, karena semuanya adalah ganjaran yang betul-betul ganjaran yang besar. Bisa Allah Subhanahu Wa Taala menyiapkan untuk berbuka, menyiapkan segalanya dalam kelangsungan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga ini dapat menjadi kebaikan nam bagi di diri kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu misawab. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.